Bismillahirrahmanirrahim. Watawaful wada'i liman aradal khuruja min Makkah. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada ini apa ya? Maksudnya ke kewajiban atau ke apa itu kesunahan ya. Jadi kan tawaf wada itu kalau dalam fatwa qorib juga apa itu namanya? Khilaf ya, khilaf antar ulama. Di sini wajib ya. Di sini dimasukkan ke kategori wajib. Kalau tidak salah di takrib itu tidak wajib, sunnah kalau tidak salah. Cuman di fatul qoribnya dijelaskan bahwa menurut Imam Nawawi ini wajib. Termasuk kewajiban haji ya adalah tawaf wada. Tawaf wada ini bagi orang yang ingin keluar dari Makkah. Walau liduni masafatil qasri, walaupun jarak perjalanannya masih kurang dari jarak qasr ya, jarak yang diperbolehkan melakukan qasr. Fa in tarakahu wa lam makian lazimahu damuhu. Bila seorang tidak melakukan tawaf wada ya, walaupun dia adalah penduduk asli Mekah, maka diharuskan membayar dam, membayar dam ya. Jadi tawaf wada ini tidak terkhusus bagi orang yang haji saja. Orang yang tidak haji pun kalau meninggalkan Mekah itu juga harus melakukan tawaf wada. Harus ini maksudnya kewajiban yang bila dilanggar harus membayar dam ya. Na'am yustasnal khariju lit tan'im lil umrah awil khariju lit tarwiyati apa ini bi Arafah. Tapi kewajiban ini ya ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah orang yang keluar dari Makkah ke Tan'im ya. Tan'im ini nama tempat untuk tujuan ibadah umrah, atau orang yang keluar ke tarwiyah ya di Arafah, untuk tarwiyah di Arafah. Jadi dua orang ini dikecualikan. Artinya meninggalkan Mekah tidak harus melakukan tawaf wada ya. Fa innahu la tawafa alaihi lakin yustahabbu afad dzalika ramli. Jadi tidak diharuskan tawaf itu tapi masih disunahkan ya. Tidak wajib bukan berarti kalau melakukan tidak dapat apa, masih mendapatkan kesunahan. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Ramli. Fahadil khamsatu wajibatul haji. Jadi lima hal yang telah dijelaskan itu adalah kewajiban-kewajiban haji. Wajibatul wahidu minha bidam. Dan setiap satu dari lima itu kalau dilanggar maka harus membayar denda. Qala Syarqawi wa'addu hadha tawafi. Nah ini yang saya jelaskan tadi. Wa'addu hadha tawafi min wajibatul haji mabniun ala annahu minal manasik. Asy-Syarqawi mengatakan bahwa mengkategorikan tawaf wada ini termasuk bagian dari kewajiban haji itu mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa tawaf wada adalah bagian dari ritual haji, bagian dari manasik. Wal mu'tamadu annahu laisa minha bal yajibu 'ala man arada firaqa Makkah. Menurut pendapat mu'tamad, tawaf wada itu bukanlah tergolong manasik. Tawaf wada itu bukan tergolong manasik, ini domirha kembalinya ke manasik ya. Akan tetapi, tawaf wada ini diharuskan bagi siapapun yang ingin meninggalkan kota Makkah. Sawa'un kana hajjan aw mutamiran aw ghairuhuma. Baik dia berstatus orang yang haji atau umrah atau yang lain. Ini penjelasan saya tadi ya. Jadi kewajibannya tidak terkhusus bagi orang yang ke Makkah untuk ibadah saja. Hadza in arada firaqaha limakanin ala masafati qasrin. Nah, ini tapi ada tambahannya. Ketentuan ini hanya terkhusus bagi orang-orang yang akan meninggalkan Makkah ke satu tempat yang berjarak qasr ya. Berjarak qasr. Maksudnya jarak yang memperbolehkan dia melakukan qasr. Sawa'un qasadal iqamah fihi amla. Baik dia di sana, di tempat tujuannya ada niat iqamah ya atau tidak. Iqamah itu ya biasanya 3 hari. Minimal 3 hari. Fa in arada firaqaha limakanin duna dzalik nudhira. Kalau tujuan perjalanan keluar dari kota Mekah menuju ke satu tempat yang kurang dari masafah qasr, maka dilihat dulu, hukumnya dilihat dulu. In qasadal iqamata fihi lazimahu tawaful wada. Wa illa kan kharaja lil umrah fala. Kalau dia niat iqamah di tempat itu, maka harus harus melakukan tawaf wada ya. Tapi kalau tidak, seperti orang yang keluar untuk umroh ya, keluar dari Mekah tujuannya untuk umroh, itu maka tidak harus melakukan tawaf wada. Jadi ini penjelasan dari Asy-Syarqawi ya, memerinci hukum keluar dari Mekah ya, bagi orang yang tidak haji atau umroh maupun yang melakukan haji atau umroh. Wa yahrumu saydul haramain, haram berburu hewan di dua kota suci, ay harami Makkah wal Madinah. Jadi kota suci itu atau kota mulia itu yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Ay ta'arruduhu, ta'arrud. Jadi maksud dari berburu adalah mengganggunya, mengganggu. Walau biwat yadin, bisiroin, wa ariyah, wa wadiah. Jadi bukan mengganggu ya sebenarnya. Apa ya? Ta'arud itu ya biasanya mengganggu. Cuman kalau melihat kalimat setelahnya itu ya kurang pas juga mengganggu. Wa ijarah wa gosob. Jadi memiliki ya. Wat'uyat itu maksudnya meletakkan tangan. Itu maksudnya memiliki. Memiliki atau apa ya? Ya memiliki. Baik hal ini dengan cara membeli ya, membeli atau meminjam atau dititipi atau menyewa atau gosop ya. Jadi apa ya terjemah ta'arud itu? Jadi kadang mengartikannya juga susah terjemahnya itu. Jadi pokoknya mengganggu ya, mengganggu hewan-hewan di dua kota suci itu haram ya. Wa kadza dalalatun alaihi walau li halal. Begitu pula menunjukkan ya, menunjukkan bahwa di sana ada hewan. Walau di menunjukkannya kepada orang yang tidak umrah atau haji itu juga tidak boleh. Jadi halal itu maksudnya lawannya muhrim ya, bukan lawannya haram. Wa nabatiha wa nabatihima ala muhrim bil haji au bi umrah wa halal. Juga tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram bagi orang yang muhrim maupun yang tidak ya. Muhrim apa ihram haji atau umroh. Kemudian wal waju bahwa wadin bitaif kal haramain fi hurmati ta'arrudi li saydihi wa nabati. Ada satu tempat yang bernama Al-Waj ya. Tempat yang bernama Al-Waj itu adalah satu lembah di Thaif. Itu hukumnya sama seperti Makkah dan Madinah. Jadi walaupun tidak tergolong Makkah dan Madinah, tapi hukumnya sama ya. Sama dalam hal haram mengganggu tumbuhan maupun hewan-hewan di sana. Ta'arud itu apa ya? Bukan mengganggu ya, membunuh atau gimana ya. Semoga bermanfaat, semoga memahamkan. Silakan bertanya di kolom komentar bila kurang jelas.